sayang, malam ini harus pulang. Ya udah pulang deh. Sayang nih sayang, jam dinding mulai berdentang. Bulan dan bintang seakan menghilang karena kita harus pulang. Sayang nih sayang, semuanya untuk dikenang. Masih senang jadi tunain show, udah suruh pulang. Bulan dan bintang seakan menghilang karena kita harus pulang. Sayang disayang, semuanya untuk dikenang. Jangan menghilang.